Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ma'syaral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan bab yang ke-201 atau bab 229 dalam kitab aslinya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Babun hal yakunu qaulul maridi inni waji'un shikayatan. Bab, apakah ucapan orang yang sakit, sesungguhnya aku sakit, sebagai bentuk keluhan, dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan apakah boleh orang yang sakit itu menyampaikan pada orang lain, saya sakit atau saya menderita demikian-demikian. Kalau orang yang sakit mengucapkan yang demikian itu, apakah itu sebagai bentuk keluhan, mengeluh yang dilarang? Maka dibawakan di sini asar dari Hisam, dari ayahnya. Hadis yang ke-394 atau 509. Qala al-musannif rahimahullah an Hisam an abihi qala dakhaltu ana wa Abdullah ibn Az-Zubair ala Asma'a radhiyallahu ta'ala anha qabla qatli Abdullah bi asri layalin wa asma'u waji'atun. Faqala laha Abdullah kaifa tajidinaki qalat waji'ah qal inni fil maut. Faqalat la'allaka tastahi mauti falidhalika tatamannahu falataf'al wa wallahi ma astahi an amuta hatta ya'ti ala ahadi tarafaika au taqtula fa'ahtasibaka wa imma antat fara fatakarra aini fa'iyaka antu'radu alaika hittatun falatuwafikoka fataqbalaha karahiyatal wa innama ana ibn Az-Zubair liyuktala fayahzanu hadalika. Diriwayatkan dari Hisham dari ayahnya. Beliau berkata, aku bersama Abdullah ibn Az-Zubair pernah masuk menemui Asma, ibunda Abdullah ibn Az-Zubair, Asma bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Yang demikian itu sebelum kematian Abdullah Ibnu Az-Zubair sekitar 10 malam sebelum kematian Abdullah Ibnu Az-Zubair Jadi kalau enggak salah ini Urwah bin Hisam dengan Abdullah bin Az-Zubair menemui Asma bintu Abu Bakar 10 hari sebelum syahidnya Abdullah bin Az-Zubair. Dalam keadaan Asma bintu Abu Bakar sakit waktu itu. Maka Abdullah berkata padanya, apa yang engkau dapati wahai ibuku? Maka Asma mengatakan, wajiah, aku menderita sakit. Ini yang jadi syahid dari bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ucapan Asma, aku sakit. Qal inni fil maut. Abdullah ibnu Az-Zubair mengatakan, inni fil maut. Dalam sebuah riwayat disebutkan, inna fil mauti larahatan. Dalam satu riwayat dikatakan, inna fil mauti la'afiyah. Sungguh, kalau aku dalam kematian itu lebih tenang. Atau dalam sebuah riwayat beliau menyampaikan, sungguh dalam kematian itu ada keselamatan. Maka dari apa yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Az-Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, Asma ibunda beliau memahami, faqalat la'allaka tastahi mauti falidhalika tatamannahu. Barangkali kamu menginginkan kematianku, oleh karena itu kamu juga mengharapkannya. Artinya, apakah kamu menginginkan kematianku sehingga kamu juga mengharapkan kematian? Fala taf'al, maka jangan kamu lakukan. Dimungkinkan ini disampaikan oleh Abdullah bin Az-Zubair karena beliau mungkin sudah merasa ajalnya dekat karena sudah dikepung oleh pasukan Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Fa wallahi ma astahi an amuta hatta ya'ti 'ala ahadi tarafaika. Maka kata Asma, maka demi Allah, aku enggak ingin aku mati sampai datang salah satu dari dua perkaramu. Maksudnya, sampai kamu sembuh dari sakitmu atau kamu menemui ajalmu. Maka Asma menyatakan, autaqtula fa'ahtasibaka, atau kamu autaqtala fa'ahtasibaka, atau kamu terbunuh kemudian aku akan mengharapkan pahala kepada Allah atasnya. Wa imma antadfar fatakarra aini, atau kamu memperoleh kemenangan sehingga menjadi sejuk pandangan kedua mataku. Fa iyyaka antuqradu alaika hittatun fala tuwafiqaka fataqbalaha karahiyatal maut. Maka hati-hati kamu kalau ditawarkan padamu satu perangai, satu amalan yang itu sekiranya bisa mendatangkan keridhaan Allah, maka hal itu tidak mencocokimu. Maka terimalah. Jangan sampai hal itu menyelisih kamu karena takut mati. Ibnu Zubair memaksudkan dengan ucapannya tersebut, liyuktal fayahzinaha dalika. Beliau pengen beliau itu nanti terbunuh, menggapai syahid. Kemudian yang demikian itu apa, membuat ibunya bersedih. Maka dalam hadis ini disebutkan beberapa faedah oleh para ulama. Yang pertama, dari ucapan Asma ini wajiah, aku sangat menderita, menyampaikan sakit yang beliau derita. Ketika ditanya oleh putranya, bagaimana kondisimu wahai ibuku, sekarang aku mengeluhkan sakit yang sangat. Jadi Abdullah yang bertanya dalam riwayatnya adalah Abdullah ibn Zubair putra beliau. Maka dari sini diambil faedah oleh para ulama, boleh orang yang sakit mengucapkan inni waji'un, aku sakit. Lo menyebutkan aku sakit ini, sakit tuh yang demikian-demikian sudah parah. Ini yang dijadikan syahid oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Bukhari, kalau orang yang sakit mengucapkan aku menderita penyakit demikian-demikian, itu bukan sebuah keluhan yang dilarang. Setelah mendengar ucapan ibunya, disebutkan dalam riwayat ini, Ibnu Az-Zubair menyatakan inni fil maut, artinya kalau aku mengalami kematian, sungguh itu lebih menenangkan, itu sungguh sebuah keselamatan. Kalau dia menggapai syahadah, kalau bisa mati syahid. Ibunya menyatakan, apakah dengan omonganmu itu artinya kamu menginginkan kematianku, sehingga kamu juga mengharapkannya? Jangan kamu lakukan. Dalam sebuah riwayat ada tambahan wadahikat, ibunya tertawa, Asma tertawa. Karena juga Asma pernah dikeluhi oleh Abdullah bin Zubair tentang ancaman Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, bahwasanya kalau dia berhasil membunuh Ibnu Az-Zubair, nanti akan menyalibnya. Maka Asma menyatakan kepada putranya, sesungguhnya kambing itu kalau mati itu enggak akan merasakan sakit lagi kalau dia dikuliti. Maka dia memberikan semangat pada putranya untuk tetap kokoh menghadapi lawannya, agar jangan gentar, jangan takut. Karena kambing kalau sudah mati itu enggak akan merasa sakit kalau dikuliti. Maka kamu pun kalau kamu sudah syahid, kamu mati gugur, kemudian kamu disalib, dipaku-paku tanganmu, dicemur, kamu gak akan merasakan sakit. Yang disebutkan yang benar, ketika Ibnu Az-Zubair terbunuh, maka beliau disalib di depan Ka'bah. Kemudian diantara faedah yang juga bisa kita ambil dari asar ini, yaitu nasihat dari Asma. Dia menyatakan, demi Allah aku gak pengen, gak suka kalau aku mati sampai datang salah satu dari dua keadaanmu, kamu sembuh dari deritamu, atau kamu mati, atau kamu menggapai syahadah. Maka kalau ditawarkan padamu sebuah amalan yang itu kamu pandang mendatangkan keridhaan Allah, jangan kamu selisih, jangan kamu tolak karena takut mati. Artinya jangan takut mati kalau kamu benar-benar berada di atas amal yang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini anjuran untuk seseorang itu tegar di atas amal soleh. Bahwasanya urusan kehidupan seseorang atau kematian seseorang itu sudah perkara yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaan seseorang, apakah dia dalam bahaya yang besar, kalau Allah takdirkan dia selamat, maka dia akan selamat juga. Meskipun seseorang dalam tempat yang dia merasa aman, kalau Allah takdirkan kematian akan mendatanginya, maka kematian pun juga akan datang padanya tanpa bisa menolaknya. Maka perlu menanamkan pada diri kita keimanan kepada takdir. Dan kita menempuh asbab dengan jalan kita terus berusaha untuk dalam kehidupan kita mengamalkan amal-amal yang soleh, amal-amal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggalkan amal soleh karena kekhawatiran kita akan kematian, karena takut mati sehingga meninggalkan amal-amal soleh. Orang yang tidak beriman dengan takdir, mungkin dia akan melakukan yang demikian itu karena takut mati, akhirnya menjauh dari amal soleh, bahkan terjatuh dalam amal-amal kemaksiatan, bahkan dalam kekufuran ataupun kesyirikan. Orang yang mungkin menderita sakit yang tidak kunjung sembuh, sudah menempuh asbab berobat secara medis demikian-demikian, merasa putus asa, akhirnya karena takut mati, ada saran untuk menempuh pengobatan keperdukunan, maka dia lakukan yang demikian itu. Ini menunjukkan karena takut mati dia meninggalkan amal soleh, amal yang itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah sikap yang buruk, yang kita memohon kepada Allah sabar, ketegaran agar kita senantiasa berada di atas amal soleh. Jangan sampai karohiyatul maut, rasa takut kepada kematian itu menjauhkan kita dari amal soleh. Ini faedah yang bisa kita ambil. Yang berikutnya, hadis yang ke-395, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa mau'ukun alaihi qatifatun fa wada'a yadahu alaihi fa wajada hararataha fauqal qatifah fa qala Abu Sa'idin ma'asaddahummaka ya Rasulullah qal inna kadhalika yastaddu alaina albala wa yudha'afu lana al-ajru fa qala ya Rasulullah ayun nas ashaddu bala'an qala al-anbiya summa as-salihun wa qad kana ahaduhum yubtala bil faqri hatta ma yajida illa al-iba'ah yajubuha fa yalbasuha wa yubtala bil qamali hatta yaqtulaha wal ahaduhum kana asadda farahan bil bala min ahadikum bil ata. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bercerita beliau pernah masuk menemui Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam keadaan Rasulullah itu mau'uk, itu beliau demam tinggi, panas tinggi. Di atas badan beliau ada selembar kain beludru, macam selimut beludru. Fawada yadahu alaihi, Abu Sa'id meletakkan tangannya itu di atas. Maka beliau mendapati panasnya itu di atas selimut. Berarti benar-benar demam tinggi Rasulullah. Maka Abu Sa'id menyatakan, ma'asaddahumaka ya Rasulullah, alangkah sangat panasnya suhu tubuh anda wahai Rasulullah. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau menyatakan, inna kadhalika yastadu alaina albala wa yudha'afu lana alajru. Kami memang demikian. Ini maksud dengan kami itu para nabi. Maka bala itu menimpa kami dengan sangat. Kemudian nanti akan dilipatkan pahalanya untuk kami, kata Rasulullah. Abu Sa'id bertanya, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling dahsyat cobaannya? Maka Rasulullah mengatakan, para nabi. Kemudian orang-orang soleh. Maka sungguh, salah seorang di antara mereka ada yang diuji Allah dengan kefakiran yang sangat. Sampai dia tidak mendapati kecuali hanya selembar pakaian yang dipotong kemudian dikenakan. Ada di antara mereka yang diuji oleh Allah dengan al-qamal. Al-qamal itu kutu. Itu rambut. Sampai membunuhnya. Mungkin orang kenapa serangan kutu itu bisa sampai mati? Mungkin kalau parah gitu ya bisa. Sebagian santri ada yang kutunya banyak sampai bernanah-nanah. Ya, mungkin sangat mungkin. Wala haduhum kana asadda farahan bil bala min ahadikum bil ata. Maka sungguh salah seorang di antara para nabi tersebut ada di antara mereka yang justru lebih senang dengan cobaan yang mereka derita dibanding dengan kesenangan kalian ketika kalian mendapatkan anugerah. Ini tingkatan manusia khusus. Ridho. Tingkatan ridho bil bala. Ridho dengan cobaan hidup yang dia dapatkan. Kalau sabar itu satu keharusan. Tapi kalau ridho, ini perkara yang mustahab. Karena memang gak semua orang bisa merasa senang dengan ujian yang Allah timpakan padanya. Seperti Urwah Ibn Zubair, adiknya Abdullah bin Zubair. Ketika mau diamputasi kakinya, mau dianestesi, gak mau. Ini tingkatan ridho bilbala, tingkatan seorang itu mencapai tingkatan ridho dengan cobaan. Karena dia ingin merasakan apa bagaimana cerita ketika dia diamputasi kakinya itu. Kalau di anestesi dia enggak merasakannya. Untuk kemudian dia menggapai pahala lebih dari itu. Ini tingkatan orang-orang khusus. Kalau orang itu bisa sampai pada tingkatan ridho dengan cobaan. Insya Allah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, kita kaji dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.